Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Walihidina azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan di antara siyaghul amr ada siyaghatun ma'nawiyah, ada pula siyaghatun lafziyah. Naam. Dan kita sebutkan ada 5 siyaghah lafziyah, kemudian 2 siyaghah ma'nawiyah. Baik. Perkara berikutnya, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, terkait dengan masalah al-amr. Sebelum kita beralih pada madl ulad yang lain, adalah ma taqtadihi sighatul amr. Menunjukkan arti wajib dari mana kesimpulan ini diambil? Dalilnya. Pakai dalil. Ya. Wa dalil qauluhu ta'ala. Dalilnya ikhwanifidina azami Allah wa iyyakum. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin? Hah? Terakhir? Hah? diancam bakal tertimpa fitnah. Juga terancam akan terkena azab yang pedih. Hukumannya demikian juga dikitin azab ya Allah wa iyyakum, tidak bakal ditimpakan kecuali kalau seseorang tersebut meninggalkan sebuah kewajiban. Kalau yang ditinggalkan semata-mata sunnah misalkan, ya, maka tidak mungkin ancamannya di sebelah sini. Ya loh, diancam dapat fitnah, juga diancam bakal mendapatkan azab yang pedih. Berarti yang ditinggalkan adalah sebuah kewajiban. Akan tahu adalah nota. Nah, dari sisi itu. Sehingga al-aslu fil amri lil wujud. Hukum asal yang namanya perintah adalah kewajiban. Wabah. Nah, jadi kami baik. Mau baik ya? Loh, nah ini kaidah yang pertama, bedanya salaf dengan salaf. Kalau salaf, ya, gak perlu ditawarin, minta zidni, zidni. Ya, Abdullah ya, bagaimana telah lewat dalam guru jamil sahih, ya, qaulu thalib zidni, zidni. Itu salaf. Kalau salaf, bukan zidni, qat. Pas cukup, cukup. Anyway, karena dia harus berbina, cermati ayatnya baik-baik. Baik. Sekarang ada faedah yang sangat lebih pak, mutah. Perlukan? Ini sampingan. Yang tadi, yang jelas, yang intinya seperti tadi ya. Ayat ini diberikan dalil Allah subhanahuwataala yang wujud. Kenapa? Karena ancaman, hukuman mendapatkan fitnah, hukuman mendapatkan azab yang pedih tidak bakal ditimpakan kecuali oleh kecuali kepada orang yang meninggalkan kewajiban. Itu sisinya. Ini yang penting. Gunakan stop. Iya, tanyakan kepada yang sudah lumayan para sahabat. Muhammad. Dalam ayat ini disebutkan yughalifuna an amri. Kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan huruf an? Kok langsung tidak langsung berfirman yughalifuna amrahu? Adalah padahal yang namanya mukhalafah, fi'il khalafa yughalifu, itu enggak perlu muta'assil dengan huruf an. Kan begitu ya? Muhammad ya? Kenapa disebutkan di sini huruf an? Ini baca sampingnya. Aman. Abdullah. Coba. seperti penerapannya. Betul kan nanti kan? Aiyah. Alhamdulillah. Di sini Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan an. Yang namanya an salah satu maknanya adalah lil. Lil. Teruskannya ya, lil. Halo. Lil mujawaza. Abdullah ya? Ya kan? Lil mujawaza. Menunjukkan satu saja perintah yang diselisihi terancam dengan hukuman ini. Itu mana? Mujawaza. Ya, sehingga tidak dipersyaratkan harus menyelisihi semua perintah Rasul. Takalah. Nah, ini litakid untuk menekankan satu saja perintah diselisihi terancam dengan hukuman yang tersebut dalam ayat. Kok tahu? Karena pakai an. Lil mujawaza. Walaupun cuma satu perintah yang diselisihi. Ya. Nah, tanpa harus menunggu semua perintah Rasul di tentang dan satu saja yang diselisihi terancam dengan ayat ini. Wallah. Kita wala agar Allah. Nah, terbukti ikhwan fillah yang azan ya Allah sekalian sedikit melebar. Ya, supaya jelas tafsir ayatnya juga. Terbukti disebutkan dalam sebagian kutubul aqidah. Kemudian disebut dalam kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Musabi Al-Qawl Al-Mufid Fi Adillah Al-Tauhid. Ada beberapa kitab mereka yang menentang sunnah. Agaknya adalah jelas seperti kitab siwa yang ditentang syariat apa? Syariat siwa istihza dengan yang namanya as-siwa. Nah, akhirnya pun dia dihukum semata-mata istihza dengan yang namanya as-siwa atau hukumannya hukuman. Bukan, maksudnya hukuman orang yang istihza dengan siwa yang tersebut dalam kolom mungkin dalam misalnya. Bukan, maksudnya hukuman yang dia dapat waktu di dunia. Wah, kalau saya ingat kan ya. Jadi dia istihza dalam bentuk ketika disebutkan syariat siwak, yang ngomong siwak ini sosoknya taruh di sini, sedangkan di kuburnya. Apa yang terjadi? Ternyata orang tersebut tak lama setelah itu menderita sakit perut yang aneh. Ya, diderita selama 9 bulan. Ceritanya hamil orang ini. Laki-laki. Tiba-tiba dia menjerit dengan sangat keras, keluar dari kuburnya seekor hewan. Nyata ya? Ya, seekor hewan yang kita petik. Ya. Berapa syariat yang dia tentang? Satu. Yaitu siwa. Cocok dengan makna ayat ini. Faliyat dari ladina yukhalifuna an amri. Hati-hati orang yang menyelisih perintahnya walaupun cuma satu. Ya, terancam bakal mendapatkan fitnah atau mendapatkan azab yang wabah. Wabah. Nah, itu hikmah. Kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan kata-kata an? Ya, tidak langsung menyebutkan yukhalifuna amrahu. Ya, kalau secara umum sama-sama umum. Cuma yang diinginkan di sini takdir, walaupun cuma satu perintah yang diselisihi terancam dengan hukuman ayat ini. Walaupun. Jadi dalil bisa dipakai. Ini dalil al-aslu fil amri. Kemudian dalil yang menunjukkan perintah hukum asalnya dikerjakan dengan segera adalah qaul ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang belum mengetahui wa ashhidu idza tabayya'tum. Apa artinya? Dan datangkanlah saksi apabila kalian melakukan jual beli. Pakai saksi. Wa ashhidu. Kalau kita berbicara sedikit pelajaran kemarin, di antara fi'lul amr adalah fi'lul amri, fi'lul amr, ya kan? Nah, ini jelas ashhidu fi'lul amr itu bukan? Betul lah. Yakin? Kok tak pernah jadi lama? Ini Rasul memerintahkan untuk tahu kata haru fi'il amr atau bukan fi'il amr. Sementara hukum asalnya al-ardu fil ardi lil wujud. Apakah dengan demikian sah untuk dihukumi wajib sehingga mereka-mereka yang puasa tanpa takut? Ada yang kurang datang puasanya. Jawabannya lah takut hukumnya mustahab. Mana kalilah yang menunjukkan saatnya mustahab? Abu Umar. Yeah. Ibaru masyidu, berbuatlah sekehendak kalian. Innahu bima ta'maluna basir. Innahu bima ta'maluna basir. Berbuatlah sekehendak kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat segala perbuatan yang kalian lakukan. Apakah ayat ini menunjukkan perintah atau kewajiban perbuatan suka hati? Jawabannya yang konsisten agar yang Allah wajibkan untuk menyelesaikan walaupun telah. Karena mentah-mentah al-abdul al-abdul al-abdul ikhmalu ibil amr jelas dalam ayat ikhmalu masih itu sudah berbuatlah sekehendak kalian. Mau sholat sholat sholat nggak sholat nggak mau akhirnya gitu. Apakah demikian? Lah, justru ayat ini yang menunjukkan azami Allah wa iyyakum jelas menunjukkan makna tahdid ancaman. Ya, silakan berbuat sekehendak kalian, tapi ingat, innahu bima ta'maluna basir. Allah azza wa jalla Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ya. Jadi ada qarinah. Qarinahnya dalam ayat innahu bima ta'maluna basir. Kalau bahasa utuh begininya namanya qarinah mutaqillah. Tidak cuma bagian itu mutasir-mutasir. Qarinah juga namanya qarinah mutasirah. Ya, qarinahnya sambut dengan nah. Ya, malu nasyidu inna buli mantah maluna bahwa nah. Apa? Jangan pegang kalau betul. Santai. Hai. Ini lagi makanya semua jadi. Jika terkadang menunjukkan hasil sunnah, kalau ada salinah, terkadang juga menunjukkan hasil jadi ancam. Thank you. Itu silakan. Rafa'il Amr. Mana yang ketiga? Perintah tersebut menunjukkan kalau perbuatan tadi tidak lagi dilarang. Ya. Rafa' itu kan mengangkat, menghilangkan dalam Allah larangan. Ya. Sehingga mana yang ketiga? Untuk menjelaskan perbuatan tersebut tidak lagi terlarang. Terus bagaimana dengan hukumnya? Hukumnya kembali ke hukum asal. Kalau yang tadinya hukumnya wajib, kembali wajib. Kalau yang tadinya sunnah, kembali sunnah. Yang tadinya mubah, kembali mubah. Kalau apa? Kapan mana ini ditunjukkan oleh Syekh Al-Amr? Ini terjadi pada satu keadaan. Wadalik ila waqa'al amru ba'dal hadar. Yani apabila disumpahi ada perintah tentang sesudah larangan. Ya. Kalau terletak sesudah larangan. Ini ada silap di kalangan para ulama. Contohnya, contohnya dalam surat Al-Maidah, kata Allah Azza wa Jalla, wa idza halaltum fattabu. Dan apabila kalian tidak lagi ihram, fattabu, maka berzululah. Perintah apa saja? Perintah. Tapi ingat, kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat yang pertama dalam surat Al-Maidah, ini ayat yang kedua, ini ayat. Iya, baik. Benar. Empatnya harus mengingatkan kalau salah sebutkan ayat. Ya, kalau boleh. Al-Maidah, ayat yang kedua, kalau tidak tahu. Bagilah halal pun faktoru. Kalau apabila kalian sudah tidak lagi ihram, faktoru, maka boleh itu berbunyi. Kalau anda baca ayat sebelumnya, di situ disebutkan larangan untuk berburu ketika ihram. Ghairu muhilli shaydi wa antum hurum. Ya, nah, setelah dilarang, tiba-tiba ada perintah. Perintah melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang dalam ayat. Ya, toh? Nah, maka perintah ini fadzina azani Allah wa iyyakum fungsinya rabbul hadar semata-mata menjelaskan kalau perbuatan tersebut tidak lagi dilarang. Terus hukumnya bagaimana? Hukumnya ya'ud ila makan qabla al-hadar. Wal hukmu ya'udu ila ma kana qabla al-hadar. Sementara hukum perbuatan itu sendiri kembali kepada hukum asalnya sebelum dilarang. Sekarang hukum asalnya apa? Boleh. Ya kan? Cuman dilarang ketika orang sedang ihram. Jadi ketika sudah tidak lagi ihram, diperbolehkan lagi. Bapak, Allah. Nah, bagian berpendapat al-amru ba'da al-khabar yuridul ibahah. Kalau ada perintah jatuh sudah larangan, itu menunjukkan al-ibahah, perbuatannya mubah. Jadi qaul majhul, pendapat yang kurang tepat. Ya, kurang tepat. Kenapa kok kurang tepat? Kita sebutkan dari ini. Wafil hadis Yeah. Assalamualaikum insyaallah. dialek.